Mana nyeri, nyeri nyeri tuh, nyeri hati di tamelatun. Itu menawan ku di sabaran, aduh Allah iu ku tega tuh. Ingat sore guru nyunggu subuh, habis tunggu muka kentulan. Mati nyeri cerik sorangan, aduh Allah iu ku tega tuh. Nyeri nyeri nyeri, mau menang di ubaran. hari pun.